dan ku cumbu di kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau berulang tahun, ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu usiamu baru 11. Oh oh Carmilla, oh oh Carmilla, oh oh Carmilla, oh oh Carmilla. Tak kuduga kau balas cintaku penuh kasih bagai orang dewasa. Usiamu muda tak nampak padamu di kau yang terakhir, di kau yang terakhir, di kau yang terakhir. Oh oh Carmilla, oh oh Carmilla, oh oh Carmilla. Kukenali kau lalu jatuh cinta bagai pertama, dan ku cumbu di kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau berulang tahun, ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu aku tahu usiamu baru 11. Bagai rang